Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi, masih membahas tentang hal. Pada halaman 191, mu'alif menyebutkan al-aslu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan. Hukum asal atau secara asal yang namanya sahibul hal itu bentuknya isim ma'rifah. Sahibul hal isim ma'rifah. Wa qad yakunu nakiratan. Dan terkadang sahibul hal itu berupa isim nakirah. Kapan sahibul hal itu isim nakirah? Wa dzalika fil mawadhi'il atiyati. Dan hal tersebut ada pada beberapa tempat berikut ini. Ya, mari kita simak, kita perhatikan penjelasan yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah taala dalam kitab ini. Awalan idza taqaddamatil halu ala sahibiha. Yang pertama, apabila halnya itu mendahului sahibul halnya, maka ketika itu sahibul halnya bisa berupa isim nakirah. Yang asalnya sahibul hal itu isim ma'rifah, tapi dia bisa menjadi nakirah ketika kondisinya apa? Poin pertama, apabila halnya mendahului sahibul halnya. Susunan umum, hal terletak setelah sahibul hal. Dan ketika itu sahibul halnya harus ma'rifah. Tapi ketika dibalik, sahibul halnya di belakang, halnya di depan, atau halnya itu mendahului sahibul halnya, maka sahibul halnya bisa nakirah. Nahwu contoh, ja'a sa'ilan talibun. Telah datang dalam keadaan bertanya seorang laki-laki, seorang siswa. Ja'a sa'ilan talibun, telah datang dalam keadaan bertanya seorang siswa. Artinya seorang siswa, ada seorang siswa yang datang dalam keadaan bertanya. Huna sahibul hali talibun. Di sini sahibul halnya adalah lafaz talibun. Wa huwa nakiratun, dan dia berupa isim nakirah. Wa musawwiru maji'ihi nakiratan taqaddumul hali 'alaihi. Dan perkara yang membolehkan adanya sahibul hal di sini dalam bentuk nakirah adalah karena sahibul halnya itu mendahului karena halnya itu mendahului sahibul halnya. Ana ulangi, wa musawwihu maji'ihi nakiratan, dan perkara yang membolehkan sahibul halnya dalam bentuk nakirah taqaddumul hali 'alaihi, karena atau adalah mendahuluinya hal terhadap sahibul halnya. Halnya itu sa'ilan, sahibul halnya itu talibun. Halnya di depan sahibul halnya. Ya, ini poin pertama jelas ya, kapan sahibul hal itu nakirah. Pertama jawabannya, apabila halnya itu mendahului sahibul halnya. Kemudian yang kedua, sanian idza wusifa sahibul hali au udhifa. Yang kedua, apabila sahibul halnya itu disifati atau sahibul halnya itu diidhofahkan. Nahwu contoh, ja'anil talibun mujtahidun sa'ilan. Telah datang kepadaku seorang siswa yang rajin dalam keadaan bertanya. Di sini talibun itu sahibul halnya nakirah, dan dia karena disifati dengan mujtahidun. Wa nahwu, ja'ani talibu ilmin sa'ilan. Telah datang kepadaku seorang penuntut ilmu dalam keadaan bertanya. Yalzamu an takuna al-idhafatu ila nakiratin liyakuna sahibul hali nakiratan. Maka di sini idhofahnya harus kepada isim nakirah agar sahibul halnya juga dihukumi nakirah. Karena hukum idhofah itu apabila mudhof kepada nakirah hukumnya nakirah, mudhof kepada ma'rifah hukumnya ma'rifah. Kembali ke contoh ini, ja'ani talibu ilmin. Ya, ilminnya ini kan mudhof ilaihnya nakirah, maka ini hukumnya nakirah. Dan itu boleh nakirah karena diidhofahkan. Ja'ani talibu ilmin sa'ilan. Telah datang kepadaku seorang penuntut ilmu dalam keadaan bertanya. Fil misalil awwali sahibul hali talibun nakiratun. Pada contoh yang pertama, sahibul hal berupa lafaz talibun, yaitu pada contoh ja'ani talibun mujtahidun. Ya, pada contoh yang pertama ini sahibul halnya lafaz talibun hukumnya nakirah atau dia adalah isim nakirah. Li'annahu wusifa bi kalimati mujtahidun, karena dia disifati dengan kata mujtahidun. Ya, sehingga boleh nakirah. Wa fil misali tsani nakiratun aidan, pada contoh kedua juga berupa isim nakirah. Li'annahu udhifa ila kalimati ilmin wa hiya nakiratun, karena dia diidhofahkan kepada kata ilmin dan dia termasuk isim nakirah. Ya, sehingga talibu ilmin dihukumi nakirah. Sehingga kapan sahibul hal itu boleh nakirah? Poin kedua, simpel saja, apabila dia disifati atau dia diidhofahkan. Kemudian yang ketiga, salisan, idza subiqa sahibul hali binafyin au nahyin au istifhamin, apabila sahibul halnya itu didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Nah, contoh yang nafi ini, maja'a ahadun lahikan, tidak ada seorang pun yang datang dalam keadaan tertawa. Ini nafi. Subiqa binan biman nafiyati, didahului dengan ma annafiyah. Wa nahu la yadkhul talibun qa'ata limtihani hamilan kutubahu. Ini contoh yang nahi. Ya, hendaknya jangan masuk seorang siswa ke ruang ujian dalam keadaan hamilan kutubahu, dalam keadaan membawa kitab-kitabnya. Masuk ruang tes, ruang ujian, membawa kitab ketika ngerjakan soal sambil buka kitab, ya tidak boleh gitu. Ya, sehingga peraturannya masuk ruang ujian tidak boleh bawa apapun kecuali pena, kan seperti itu. Karena kertas juga disediakan oleh panitia ujian biasanya seperti itu. Atau kadang ada yang sekaligus penanya disediakan oleh panitia ujian. Yang jelas tidak boleh apa, membawa kitab-kitab. Ya, pembahasan kita bukan ke arah itu sebagai apa ya, sebagai motivasi saja atau sebagai satu kondisi bahwasannya yang namanya masuk ke ruang ujian ya jangan membawa kitab-kitab, tapi membawa ilmu ya, membawa pemahaman, membawa kesiapan, membawa mental. Kesiapan mental itu yang perlu dipersiapkan. Kembali ke sini, di sini talibun ini sahibul halnya ini. Kenapa nakirah? Karena didahului oleh apa? Oleh nahi. La yadkhul itu adalah nahiyah. Subiqa bilan nahiyati. Didahului oleh lan nahiyah. Wa nahu dan contoh yang istifham, hal kharaja ahadun ghadiban? Apakah ada seseorang yang keluar dalam keadaan marah? Adakah seorang yang keluar dalam keadaan marah? Mana di sini sahibul halnya ahadun, dia nakirah. Kenapa? Karena didahului subiqa bil istifhami hal. Didahului dengan istifham berupa hal. Poin ketiga, simpelnya hal sahibul hal bisa nakirah bila didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Poin yang keempat, kapan sahibul hal bisa nakirah? Rabi'an idza kanatil halu ba'dahu jumlatun muqtarinatun bil wawi. Apabila halnya setelahnya berupa jumlah yang disertai dengan huruf wawu. Ya. Jumlah yang disertai dengan huruf wawu yaitu wawu hal. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, au kallazi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Di sini mana sahibul halnya? Sahibul halnya itu qaryatin. Mana halnya? Halnya wahiya khawiyatun ala urusiha, yaitu jumlah ismiyah disertai dengan wawu hal. Maka kondisi yang seperti ini sahibul halnya bisa nakirah. Fa sahibul hali qaryatun, sahibul halnya qaryah, wahiya nakiratun, berupa isim nakirah, wal halu, dan halnya ba'daha, adalah lafadz yang setelahnya, jumlatun muqtarinatun bilwawi, sebuah kalimat yang disertai dengan wawu, jumlah ismiyah, wahiya khawiyatun. Ya. Jumlah ismiyah berupa wahiya khawiyatun, pada jumlah tersebut ada wawu, wawu hal, maka sahibul halnya dalam kondisi seperti ini bisa nakirah. Itulah 4 poin, ya, silahkan difahami, dihafalkan tentunya. Yang pertama, ya, kita ringkas, ya, yang pertama, kapan sahibul hal boleh nakirah? Yang pertama, apabila halnya mendahului sahibul halnya. Halnya di depan, baru setelah itu sahibul hal. Yang kedua, yaitu apabila dia disifati atau dia diidhofahkan. Yang ketiga, apabila didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Dan yang keempat, apabila hal yang berupa jumlah di situ disertai dengan wawu. Ya, maka sahibul halnya itu boleh nakirah. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.